Kata beliau faslun fasal. Sini ada empat pembahasan di fasal ini. Yang pertama, jika seorang perempuan dinikahi tanpa mahar. Ya. Kata beliau fa'in tazawwajaha bighairi shadaqin sah. Apabila dia dinikahi tanpa mahar, maka nikahnya syah. Apa artinya tanpa mahar di sini? Tidak ada mahar betulan? Hah? Nah, kalau tidak ada mahar betulan, sudah kita terangkan ya, mahar hukumnya apa? Wajib. Ya, sebagian menyebut syarat. Walaupun kita tidak membatalkan nikahnya, tapi harus ada apa? Mahar. Ya, jadi maksudnya di sini, dinikahi tanpa mahar, yaitu dinikahi tanpa menyebut mahar. Ya, nikah saja begitu. Saya nikahi kamu, perempuan setuju ya. Dinikahkan oleh walinya, tidak ada yang menyinggung mahar. Tidak ada yang menyinggung. Jelas ya? Nikah tidak ada maharnya, artinya tidak ada yang menyinggung apa? Menyinggung mahar. Ya. Kalau terjadi seperti itu, hukum nikahnya apa? Sah, kata Ibnu Qudamah, syah nikahnya. Nah, syah nikahnya. Karena di dalam Al-Quran, Allah firman, لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريضوا لهن فريضة. Tidak apa-apa kalian kalau mentalik istri sepanjang kalian belum menjimaknya atau sepanjang kalian belum menetapkan mahar untuknya. Ya, jadi mahar di sini disebut apa? Fariyudah. Karena itu diantara nama mahar disebut juga dengan nama Fariyudah. Ya, disebut dengan nama apa? Fariyudah. Nah, baik. Ada lagi akan disebut nanti oleh Ibnu Qudamah hadits Barwa bin Washir tentang ini. Baik. Dan juga telah syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Abu Daud, beliau menikahkan seorang lelaki dengan perempuan dan beliau tidak menyebut mahar. Tidak disebut untuknya apa? Mahar. Jadi boleh saja menikahi perempuan walaupun tidak disebut mahar. Tapi apakah artinya maharnya gugur? Nah, ini akan dibahas oleh Ibnu Qudamah. Kata beliau, "Fa in talaqaha qabla dukhul lam yakun laha illa al-mut'ah." Kalau misalnya si perempuan ini ditalak sebelum dukhul, maka perempuan ini tidak mendapatkan mahar kecuali mahar mut'ah saja. Ini yang disebut dengan nama mut'atut talaq. Jadi ada dua kata mut'ah ya di pembahasan nikah. Ada mut'ah bermana nikah mut'ah, dan ada mut'ah bermana apa? Mahar mut'ah yang diberikan kepada perempuan yang ditalak sebelum disentuh, apa, perempuan yang ditalak. Pemberian yang diberikan kepada perempuan yang apa? Ditalak. Ya, jadi dia hanya berhak mendapatkan mut'atut talaq saja. Nah, karena itu yang disebut di dalam ayat ya, wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Ya. Berikan mut'ah talak untuk mereka terhadap orang yang kelapangan, diberikan hal yang bagus sesuai dengan kelapangannya. Terhadap orang yang kesusahan, diberikan sekadar kemampuannya. Jadi ini kadarnya. Apa ini? Ketentuan wajibnya talak, wajibnya memberi mahar walaupun tidak disebut. Kata Ibnu Qudamah, alal musyi' qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu. Terhadap orang yang lapang, dia berikan sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia kaya, dia berikan mahar yang bagus sesuai dengan kelapangan yang Allah berikan untuknya. Kalau dia miskin, muqtir, maka diberikan mahar sesuai dengan kemampuan dia. Iya. Baik, mut'atut talak ini berapa ukurannya? Iya. Ini yang dibahas oleh Ibnu Qudamah di sini tentang mut'ah talak dan kadarnya. Kata beliau, a'laha, ini kadarnya ya, mut'ah talaknya sudah kita terangkan. Jadi mut'ah talak itu adalah hal yang disyariatkan kalau terjadi talak itu. Baik, dia diberikan mut'ah talak. Kadarnya berapa? Wa a'laha, yang paling banyaknya ya, khadamun atau khadimun, yang paling banyaknya adalah apa? Seorang pembantu yang dibelikan budak yang bisa membantunya. Nah, wa adanaha, yang paling sedikitnya, kiswatun tajuzu laha salatu fiha, adalah pakaian yang membolehkan dia salat di dalam pakaian tersebut. Nah, ini memang disebut oleh al-fuqaha ya, karena itu banyak orang kalau dia mahar, bikin mahar pasti ada apa? Ada seperangkat alat-alat salat. Baik, tapi itu tidak mesti ya, mahar dengan seperangkat alat-alat salat. Tidak mesti. Dari mana ketentuan ini bahwa paling banyaknya seharga budak dan paling rendahnya adalah pakaian yang dipakai untuk sholat? Ini riwayat dari Ibnu Abbas. Riwayat dari Ibnu Abbas tentang hal tersebut. Hanya saja pada riwayatnya ada pembahasan-pembahasannya di riwayat Ibnu Abbas ini. Dan telah syah dari sahabat yang lainnya, mereka memberikan mut'at talaq, ya, lebih daripada apa yang disebut oleh Ibnu Abbas. Lebih daripada apa yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Karena itu, ya, dalam hal ini hendaknya ukuran mut'at talaq yang diberikan ini kembali kepada urf sesuai dengan perbedaan dan kebiasaan manusia itu, dan juga hal ini dikembalikan kepada hakim atau kepada qadhi yang menimbang nanti berapa layaknya yang diberikan kepada istri tersebut. Nah, baik. Kemudian Ibnu Qudamah masuk menjelaskan kalau salah seorang di antara suami istri meninggal sebelum dukhul dan penetapan mahar. Ya. Jadi sekarang dia sudah menikah dengan perempuan. Belum disebut berapa maharnya. Subhanallah, belum lagi ketemu sudah apa? Meninggal salah satu dari keduanya. Kalau terjadi seperti ini, apa ketentuannya? Kata Ibnu Qudamah, wa in mata ahaduhuma qabla ad-dukhul wal farq falaha mahru nisa'iha la waksa wala syatat. Iya. Kalau misalnya dia mati, ada salah seorang dari dia mati, suaminya meninggal misalnya duluan atau istrinya meninggal duluan. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, qabla ad-dukhul dan meninggalnya sebelum dukhul, wal fard dan belum ditetapkan maharnya. Al fard ini penetapan mahar. Fala mahru nisa'iha. Maka mahar yang dia dapatkan berapa? Seperti mahar istri-istrinya. Ya. Jadi lihat. Kalau misalnya suami yang meninggal ini dan dia misalnya belum berduaan dengan istrinya, belum juga menjelaskan berapa maharnya, maka dia mendapatkan mahar misal, yaitu mahar yang semisal dengan apa? Istri-istrinya. Ya, la waksa wala syatat. Ya, tidak kurang dan tidak pula apa? Dilebihkan. Sesuai dengan mahar-mahar para istrinya. Nah, baik. Kemudian kata beliau, walil baqi minhumal miras. Dan siapa yang tersisa dari keduanya, maksudnya kalau si suami meninggal, maka istri nanti akan apa? Mewarisinya. Dan kalau si istri meninggal, suami akan apa? Mewarisinya. Ya, kalau si istri meninggal, suami belum berikan mahar, maka suami keluarkan maharnya. Dan mahar yang dikeluarkan itu nanti akan masuk dalam warisannya siapa? Istri. Karena itu suami mewarisi. Demikian pula sebaliknya, kalau si suami meninggal, dia belum berikan maharnya, maka dipotong dari warisannya. Hal yang dikeluarkan dari mana? Dari mahar. Ya. Dan setelah itu, ya, istri juga masih mewarisi dari mana? Dari suami. Kemudian kata beliau, alaihal idda. Ya, kalau misalnya yang meninggal itu suami, maka si istri ada kewajiban idda. Dia ada kewajiban idda. Baik. Ini kata beliau, apa dasarnya? Apa dasar tentang hal tersebut? Ibnu Qudamah menyebutkan hadits di sini ya, tentang dasar bahwa dia dapat mahar seperti istri-istrinya dan ada kewajiban iddah. Kata beliau, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qada fi Barwa binti Washiq. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ketentuan pada Barwa binti Washiq. Lama mata zaujuha, begitu suaminya meninggal, walam yadkhul biha walam yafrid laha. Ya. Suaminya meninggal dan suaminya belum dukhul terhadapnya. Belum juga apa? Menetapkan berapa maharnya. Maka Nabi menetapkan anna laha mahra nisa'iha la waqsa wala syatat. Bahwa dia mendapatkan mahar para istrinya sama dengan para istrinya yang lain, tidak dikurangi, tidak pula dilebihkan. Ini asalnya Ibnu Mas'ud ya yang memberi fatwa. Jadi kejadiannya itu adalah seorang Ibnu Mas'ud ditanya tentang perempuan seperti ini. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, dia mendapatkan mahar seperti mahar para istrinya. Ya. La waqsa wala syatat. Diberi mahar. Kemudian dia wajib menjalani iddah. Ketika Ibnu Mas'ud sudah memberi fatwa seperti itu, maka seorang sahabat yang bernama Ma'kil bin Sinan al-Ashja'i, dia berkata bahwa ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan keputusan yang sama pada Barwa binti siapa? Binti Washiq. Nah, sama dengan keputusan Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud pun radhiyallahu taala anhu sangat gembira dengan hal tersebut. Ya, perhatikan ya. Ibnu Mas'ud memberi fatwa tentang ini dan dia belum tahu ada hadis Nabi. Tapi subhanallah, ternyata setelah tahu hadis Nabi, fatwa Ibnu Mas'ud sama dengan apa? Sama dengan hadis. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang alim. Ya. Seorang alim demikian ijtihad. Tatkala dia berijtihad kelihatan tampak keandalan ijtihadnya. Jelas ya? Karena itu seorang penuntut ilmu, ya, dia kadang perlu melatih dirinya seperti ini. Kalau dia memahami dari agama, dari fikih, dia apa saja dia pahami, pemahamannya itu ya, dia cocokkan dengan pemahaman orang yang lebih ahli darinya. Ya, kalau kebanyakan pemahamannya sudah benar, maka ini insyaallah taala sudah tanda yang baik. Tapi kalau pemahamannya kebanyakannya keliru, maka ini perlu belajar lebih baik lagi. Harus belajar apa? Lebih baik lagi. Dan memang ini ukuran ya, memang ini menjadi ukuran seorang itu di dalam suatu keahlian. Ya. Nah, ini bukan di dalam fikih saja. Di dalam ilmu hadis juga. Di dalam ilmu hadis. Karena itu riwayat seorang rawi diketahui dia kuat riwayatnya apabila dimuqaranah dengan rawi-rawi yang lainnya. Kalau diperiksa riwayat rawi ini, dia kebanyakannya sama dengan riwayat rawi-rawi thiqah. Ini menunjukkan bahwa rawinya bagus. Jelas ya? Tapi kalau kebanyakan riwayatnya menyendiri, menyelisih rawi-rawi thiqah, ini menunjukkan riwayat rawinya apa? Ya. Banyak yang tidak benarnya. Demikian pula seorang kalau dia memberi fatwa dan fatwanya ini sering aneh-aneh, menyelisih fatwa para ulama, nah ini menunjukkan bahwa dia harus apa? Belajar lebih banyak lagi. Iya. Belajar lebih banyak lagi. Dan seorang mengetahui kadar dan jati dirinya sendiri. Ya, jangan bergampangan. Imam Malik rahimahullah, beliau tidak memberi fatwa kecuali 70 orang dari gurunya mempersaksikan bahwa beliau layak untuk apa? Memberi fatwa. Dan sejumlah ulama kita sebelum mereka memposisikan dirinya sebagai ahli fatwa, ya, itu sudah dilatih oleh para ulama. Padahal mereka sudah ulama waktu itu. Tapi masih dilatih lagi untuk apa? Memfatwakan. Jelas ya? Maka ini harus diketahui sebagai akhlak, sebagai seorang penuntut ilmu. Nah, bagaimana dia memposisikan dirinya pada apa-apa yang dia pelajari. Ya, jangan bergampangan bersendirian dalam mengucapkan pendapat, ya, di dalam apa namanya menetapkan sesuatu, sedangkan ya, ulama menyelisihinya. Baik, jadi saya simpulkan dulu kejadian ini. Apabila si istri misalnya ditinggal mati suaminya, ditinggal mati oleh suaminya, dan istri ini belum didukul oleh suami, belum pula ditetapkan maharnya, maka di sini ketentuannya dia mendapatkan mahar untuk para istrinya. Mahar yang semisal untuk para istrinya. Ya, kalau misalnya orang ini yang meninggal dia punya dua istri, istrinya yang satu dapat mahar 20 juta, maka istri yang kedua yang belum disebut maharnya ini juga dapat berapa? 20 juta, diberi yang semisal. Dan dia wajib menjalani iddah. Iddah apa di sini? Iddah seorang perempuan yang ditinggal mati oleh siapa? Oleh suaminya. Ya, dan akan datang nanti penyebutan tentang iddah ini. Rincian iddahnya akan datang satu bab khusus tentang masalah iddah. Kemudian kata beliau, wa in talabat qabla ad-dukhul ay yafrid laha. Ya, kalau misalnya mahar ditentukan sebelum dukhul, misalnya diminta untuk ditentukan, si istri meminta sebelum dukhul agar supaya maharnya ditentukan, tidak mesti ya langsung dibayar. Yang penting maharnya apa? Ditentukan dulu apa maharnya. Ya. Jika sudah si istri meminta untuk ditentukan sebelum dukhul, fala hadzalik, dia punya hak untuk hal itu. Ya, sebab ini memang mahar kaitannya dengan siapa? Kaitannya dengan hak istri. Kalau dia minta, maka dia berhak untuk mengambilnya. Fa in farada laha mahra nisa'iha aw akthar, falaysa laha ghayruhu. Kalau misalnya si suami memberikan untuknya mahar seperti mahar para istrinya yang lain atau lebih, maka dia tidak boleh meminta lagi selain daripada itu. Kecuali kalau dia dikasih sedikit, tidak apa-apa dia katakan. Kenapa sedikit? Kenapa cuma 10 juta saja? Si fulana 20 juta. Ya. Si fulana lagi yang satunya 25 juta. Kenapa saya dikasih 10 juta? Nah, ini tidak ada masalah ya. Ya tuntut. Tapi kalau misalnya dia sudah dikasih 30 juta, ya. Padahal istri yang pertama cuma 20 juta, istri yang kedua 25 juta. Dia sudah dikasih 30 juta. Ya. Dia katakan, saya mau 50 juta. Boleh atau tidak? Nah, ini enggak boleh. Sebab memang dia sebelum akad tidak ditentukan maharnya. Maka kalau dia minta sebelum dukhul, maka dia harus rela dengan apa? Dengan mahar yang telah ditentukan. Nah, ini kalau sebelum akad, setelah akad dia minta. Setelah akad sebelum dukhul. Tapi kalau misalnya sebelum akad dia minta mahar 50 juta, 100 juta, ya boleh saja. Itu haknya karena belum terjadi apa? Belum terjadi akad. Tapi begitu akad dia diamkan maharnya. Dia tidak bicara apapun. Belum ditentukan. Sebelum dukhul baru dia minta, maka dia hanya boleh apa? Mendapatkan mahar sama dengan istrinya yang lain atau lebih. Ya, kalau selain daripada itu dia tidak boleh berbicara. Baik. Kemudian kata beliau, wa kadzalika in farada laha aqalla minhu faradiyat. Demikian pula kalau di si suami yang memberikan misalnya mahar kurang daripada mahar istri-istrinya, lalu si istri riba, ya, istri yang belum ditentukan maharnya ini dia riba, maka tidak ada masalah. Ya, selesai sudah ya pasal ini.